Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Yusri wa yasir li amri wa yattam li lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam dan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini, kajian tentang studi Islam atau lebih tepatnya peradaban Islam, saya ingin membahas satu masalah yang sedang kita hadapi bersama sebagai umat Islam, sebagai bangsa Indonesia, yaitu masalah pendidikan. Saat ini sedang banyak orang tua, kita semua juga sehari-hari berpikir tentang pendidikan. Anak-anak kita atau adik-adik kita pun sekarang sedang menyiapkan diri untuk mulai masuk ke berbagai jenjang pendidikan, terutama juga pendidikan tinggi, pendidikan di tingkat universitas yang seperti biasanya cukup menyita banyak perhatian, banyak energi, banyak dana yang harus disiapkan oleh orang tua dan sebagainya. Secara khusus saya ingin membahas pendidikan pada tingkat perguruan tinggi. Sebab kita semua mengalami bagaimana pada jenjang pendidikan tinggi inilah salah satu fase kehidupan manusia itu terbentuk dengan cukup signifikan. Ada yang menganggap bahwa pendidikan tinggi itu adalah akhir dari sebuah proses pendidikan. Sehingga setelah dia selesai S1, S2, apalagi sudah selesai S3, selesai doktor, dia menganggap bahwa pendidikannya sudah selesai. Padahal di dalam Islam, hadis yang sering kita hafal adalah thalabul ilmi faridhatun 'ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Thalabul ilmi minal mahdi ila lahdi. Mencari ilmu itu dari kecil sampai meninggal. Jadi kalau dalam tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW, para sahabat Rasulullah, para ulama sesudah itu selalu menekankan sebuah proses belajar yang long life education, yaitu belajar yang sepanjang hayat. Bahwa dalam kehidupan seorang muslim, setiap langkahnya, setiap gerak hidupnya diusahakan untuk senantiasa diniatkan untuk dia belajar thalabul ilmi. Jadi thalabul ilmi itu bukan sekedar sebuah bentuk pendidikan formal ya. Dalam kehidupan seorang muslim, semua pendidikan adalah formal. Bukan pendidikan itu formal, informal atau non-formal. Konsep pendidikan formal sekarang ini, itu bentuk klasikal yang kita terapkan, itu sebenarnya satu konsep yang cukup positif. Tapi kalau salah menyikapinya, akhirnya menganggap bahwa pendidikan itu berakhir ketika seorang mendapatkan gelar sebagai doktor, atau mungkin yang kemudian lebih tinggi lagi mendapatkan gelar sebagai profesor. Sehingga saya lihat banyak yang salah paham kalau seorang itu sudah disebut doktor, seakan-akan dia mengerti berbagai hal. Padahal doktor itu kadangkala dia hanya lulus karena menulis sebuah kalah tebal yang disebut dengan disertasi. Seorang profesor itu menjadi profesor karena dia rajin untuk mengumpulkan tulisannya, mencatat kegiatannya, kemudian dia mendaftarkan dirinya sebagai salah satu dosen di satu perguruan tinggi, dia bisa menduduki jabatan sebagai gelar profesor itu dia dapat. Ya, ada di kalangan umat yang keliru, padahal seorang itu dia profesornya di bidang sejarah. Tapi karena dia sudah dipanggil profesor, kemudian dia aktif di bidang kegiatan Islam, dia tidak tahu bahwa si profesor itu dia nggak ngerti tentang ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu usul fikih. Akhirnya dia tanya segala hal, dan karena dia sudah dipanggil profesor, terlanjur dianggap sebagai orang pintar dalam semua masalah, akhirnya dia malu untuk mengatakan tidak tahu. Alhamdulillah. Ini yang kedua ya. Di dalam pendidikan Islam sebenarnya konsep ilmu itu adalah konsep yang integral. Makanya nama universitas sebetulnya diambil dari Islam, dari kuliah. Di barat disebut dengan university, dalam bahasa Latin disebut dengan universitatem, di dalam bahasa Arab disebut dengan kuliah atau jamiah. Karena universitas-universitas di barat memang dulu mengambil bentuk dari universitas di dalam Islam. Ya, bulan yang lalu saya sempat mengunjungi beberapa universitas di Inggris, dan saya lihat memang mereka cukup, ya dalam banyak hal mereka sudah sangat maju, sangat berkembang, tapi dalam banyak hal sebetulnya mereka meninggalkan tradisi ilmu yang sebenarnya. Misalnya saya menginap di satu college di Oxford, namanya St. John's College. Cukup mahal sekali ternyata mahasiswa kita yang di sana menginap satu kamar aja kontraknya sekitar, saya hitung-hitung sekitar 9 juta per bulan. Itu baru kontrak kamar saja, satu kamar. Biaya kuliahnya untuk doktor 3 tahun itu totalnya sekitar 1,2 miliar. Itu anggaran dari pemerintah. Di tempat saya di Universitas Ibnu Khaldun untuk jadi doktor dalam bidang pendidikan Islam itu cukup 40 juta sampai tamat. Kalau kita kirim mahasiswa kita keluar, itu dari APBN kita, uang kita itu kita bayarkan kepada dokter, calon dokter kita itu 1,2 miliar satu orang. Ya, satu orang. Jadi saya penasaran sampai masuk ke dalam apa sih kelebihannya universitas di sini kok begitu tinggi, begitu mahal. Dan di berbagai kota hampir sama. Ya, di UCL, di London ada yang Newcastle, ada di Glasgow dan sebagainya, itu hampir sama. Doktor rata-rata kalau sains bidangnya seperti itu. Nah, di St. John College itu, kampus itu berdiri tahun 1555. Bangunannya itu karena bangunan seminari tua, dibuat tahun 1555. Dan apa yang saya katakan, nah itu mirip seperti pesantren. Jadi mahasiswa kita tinggal di situ, kemudian juga rektornya tinggal di situ, profesornya juga tinggal di situ. Jadi interaksi antara dosen dan mahasiswa itu cukup intens. Karena mereka, mahasiswanya juga tidak banyak, hanya 600-an orang. Kemudian mereka sarapan juga bisa ketemu di dapur, ya di kantin, kemudian interaksi di situ terjadi di kampus. Mirip seperti pesantren. Ketika saya datang dikatakan ini seperti pesantren. Ya. Saya lihat betul dalam segi itu seperti pesantren. Tapi saya bilang ini tidak ada sesuatu yang tidak ada di sini, di college yang sangat mahal ini. Apa yang tidak ada di sini adalah keteladanan. Karena saya bilang Anda sebagai mahasiswa di sini itu tidak bisa meneladani profesor Anda. Bahkan Anda tidak tahu kehidupan pribadi profesor Anda. Dia hanya ketemu profesornya itu ketika di laboratorium. Ya, dia hanya janjian, nanti appointment, ya seminggu sekali ketemu makan bersama untuk melihat perkembangan pekerjaan dia, ya, praktek dia di laboratorium. Tapi secara pribadi tidak. Dalam konsep pendidikan Islam, seorang guru itu dia tidak hanya kedudukannya sebagai pengajar, tapi dia adalah seorang teladan kehidupan. Dia harus memberikan contoh yang baik pada murid-muridnya, bukan hanya dalam pelajarannya, tapi juga dalam perilakunya, dalam ibadahnya, ya, dalam kehidupan interaksi sosialnya. Sehingga di Nahdlatul Ulama kalau kita perhatikan dalam tradisi bagaimana ilmu berkembang ya, di dalam masyarakat Islam dulu, maka interaksi guru dan murid itu sangat intens dan selalu terjadi interaksi dalam kehidupan sampai ke hal-hal yang sifatnya akhlak, ya, moralitas. Sekarang kalau Pak Menteri Diknas kita mau membangun pendidikan berbasis karakter, maka yang harus dibangun dulu karakter gurunya. Gurunya benar apa enggak? Gurunya materialis apa enggak? Gurunya pekerja keras atau tidak? Gurunya tukang bohong atau tidak? Nah itu dulu sebelum muridnya diberesi, ya gurunya dulu. Yang kedua setelah gurunya pejabatnya. Ya, pejabat Diknas itu masih suka narikin uang apa enggak? Ya, soal pengalaman saya mengelola satu sekolah TK saja, itu susah. Ya, satu murid ditarik sekian ratus, padahal sebenarnya enggak ada hubungan apa-apa, tapi pokoknya kita setor aja. Ya, harus banyak lah yang halal enggak masuk akal, yang harus kita jalani ketika kalau kita mengelola lembaga pendidikan di negeri kita ini. Jadi di dalam konsep pendidikan Islam, universitas itu disebut dengan kuliah. Kuliah artinya, kuli itu artinya universal, menyeluruh. Oleh karena itu, pakar pendidikan Islam yang juga guru saya di Kuala Lumpur, Profesor Nakim Alatas, memberikan gambaran bahwa sebetulnya sebuah universitas itu adalah perwujudan dari mikrokosmos yang namanya manusia, tubuh manusia. Sehingga dalam satu universitas itu ada fakultas, fakulti. Fakulti itu kan sebenarnya panca indera kita juga kita sebut sebagai fakulti. Jadi fakultas-fakultas yang ada itu menunjang terbentuknya sebuah universitas. Maka tujuan sebuah universitas sebetulnya adalah membentuk manusia yang kulli, bukan manusia yang juz'i. Apa manusia yang kulli? Itu manusia yang kamil dalam Islam, insan kamil, manusia yang sempurna. Nah, ini sekarang memang bertentangan dengan arus besar, ya, gelombang besar, di mana sistem pendidikan di dunia global sekarang ini mengarahkan seorang manusia itu menjadi manusia yang juz'i, justru tidak kuliah tapi juz'iyah. Ya, yaitu banyak pendidikan tinggi yang hanya membentuk atau mencetak manusia menjadi manusia yang juz'i, laksana seperti diturunkan martabat manusia itu menjadi seperti binatang. Ya, ini yang oleh beberapa filosof di Eropa ini sekarang mulai dikritik, fenomena yang disebut sebagai munculnya a new barbarian. Ya. Orang-orang yang tidak beradab yang baru. Apa maksud tidak beradab? Karena manusia itu dia tidak tahu agamanya, dia tidak tahu sejarahnya, dia tidak tahu lingkungan sosialnya, dia tidak tahu cita-cita hidupnya, dia tidak tahu hakikat kehidupannya. Tapi dia hanya tahu mengerjakan A setiap hari dari pagi sampai sore, itu yang dia kerjakan. Kemudian dia diupah untuk itu, kemudian dia bisa makan, bisa minum, bisa bersenang-senang dengan upah yang dia terima. Dia tidak peduli dengan apapun yang menimpa apa negaranya, apa masyarakatnya, apa agamanya, dia tidak peduli. Ini fenomena yang disebut sebagai a new barbarian. Jadi mereka tidak tahu. Sekarang makanya kalau kita lihat, meskipun dengan segala kemajuan yang telah dicapai, masyarakat seperti di Inggris, seperti saya lihat, misalnya mereka mengalami satu fase kebuntuan, kebingungan. Ya, mereka sudah terbiasa hidup nyaman, fasilitas banyak, kemudahan oleh pemerintahnya luar biasa, tunjangan-tunjangannya besar, tapi jumlah penduduk tua sekarang semakin meningkat. Jumlah penduduk muda sekarang semakin, usia produktif semakin menurun. Karena pertumbuhan penduduk mereka minus sekarang. Ya, karena mereka berpikir hidup itu adalah mengejar karir. Yang mereka sebut sebagai kebahagiaan adalah achievement. Ya, adalah prestasi, ya, pencapaian-pencapaian. Mereka meraih jabatan ini, meraih gaji sekian, itu disebut sebagai happiness atau kebahagiaan. Nah, karena mereka itu sebagai tujuan utamanya, maka mereka menganggap kemudian punya anak, punya keluarga sebagai hambatan. Ya, saya dapat cerita dari beberapa warga kita di sana yang menceritakan, ya, teman-teman dia kuliah itu sudah heran kalau dia mengaku di rumah dia bawa anak, dia bawa punya keluarga. Itu ada yang bertanya, Anda kenapa berkeluarga? Itu apakah tidak merepotkan Anda? Ya, sehingga sekarang pertumbuhan penduduknya minus. Dan jumlah, karena mereka juga, bagi mereka agama tidak menjadi penting lagi sekarang ini. Seperti di Inggris sekarang rata-rata jumlah orang yang ke gereja tiap minggu itu tinggal sekitar 7%, 7%. Diperkirakan tren yang semakin menurun di tahun 2016, yang nanti pergi ke gereja tiap minggu itu tinggal 0,03%. Ya, sehingga mereka khawatir sekali, ini masa depan bangsa ini seperti apa? Jumlah penduduk tua semakin meningkat, jumlah penduduk muda semakin menurun karena pertumbuhannya minus, orang berkeluarga banyak yang malas, orang pergi ke gereja semakin menurun, dan akhirnya kalau kita lihat, ya, gereja-gereja itu banyak yang yang sudah dijual, diubah fungsi. Ya, sehingga sekarang kabarnya ada peraturan, saya dengar dari sana, ada peraturan tidak boleh lagi menjual gereja untuk masjid. Karena kalau dibiarkan makin banyak gereja dijual untuk masjid. Sedangkan orang Islam di sana semakin bergairah. Ya, semakin bergairah. Jadi jumlah orang Muslim itu hanya sekitar 2 jutaan yang resmi. Mungkin yang tidak resmi hampir lebih dari itu, banyak sekali. Tapi kalau kita lihat di sana masjid banyak sekali sekarang yang sudah tidak muat. Untuk sholat Jumat itu banyak yang sudah 2 shift. Jadi sholat Jumat 2 kali. Ya, saya masuk satu masjid di London yang sholat maghrib saja yang sholat itu ribuan. Rata-rata zuhur asar minimal 500 yang jamaah. Kemudian kalau sholat Jumat sampai 12.000 orang. Ya, itu sudah 4 lantai sudah penuh sampai ke trotoar. Banyak kita jumpai seperti itu. Di mana-mana masjid penuh. Ya, mereka kesulitan untuk menambah masjid. Dan itu mengkhawatirkan juga karena melihat kondisi kekristenan. Sehingga sekarang yang meramaikan gereja di sana rata-rata imigran juga. Kaum imigran dari Afrika itu yang meramaikan gereja di sana. Ya, sedangkan rata-rata kebagian besar orang sana sendiri sudah ateis rata-rata. Sudah tidak menganggap agama itu penting. Ya. Jadi rahimakumullah, ketika kemudian cita-cita hidup, ya, pandangan hidup itu didominasi oleh peradaban yang materialisme, hedonisme, ya, maka pendidikan kemudian juga diarahkan ke sana. Pendidikan pendidikan tinggi ketika di masa damai itu diarahkan untuk bagaimana sebesar-besarnya memberikan eksploitasi untuk kepentingan ekonomi. Bagaimana seorang itu diukur sejauh mana Anda bisa menghasilkan produk ekonomi, itu Anda dianggap sukses dalam pendidikan. Ya, maka nilai ekonomi itu sangat dominan sekali pertimbangan ekonomi. Ya, ini yang cukup ke kita pun sekarang sudah sangat dominan, ya. Ada satu penelitian di satu fakultas kedokteran di Jawa ini, fakultas kedokteran yang terkenal, satu perguruan tinggi, dalam satu survei memang 50% mahasiswa itu masuk ke fakultas itu dengan tujuan untuk mencari keuntungan ekonomi. Jadi motif Anda apa? Mau jadi dokter? Karena saya mau cari ekonomi. Saya punya saudara yang orang tua itu, orang tuanya sangat ingin anak jadi dokter. Anaknya sudah diterima di ITB pun, kemudian dia suruh keluar. Ya, di ITB di teknik informatika suruh keluar lagi, kamu keluar, pokoknya harus kuliah kedokteran. Ya, ada orang tua yang sampai mau membayar untuk masuk anaknya kedokteran sampai 500 juta. Asal anaknya diterima di fakultas kedokteran. Ya, rata-rata sekarang di Jakarta saya perhatikan dari kita 100 sampai 150 juta yang swasta, ya, per tahun. Nah, kalau motivasi ekonomi itu nanti membebani anaknya. Saya merasakan hal seperti itu. Bagaimana saya dan beberapa orang yang lain karena ada beban seperti itu, akhirnya mahasiswa itu dibebani, bisa stres. Ya, maka stres itu bertingkat-tingkat. Mulai dari orang sudah stres, ya, sampai nanti lulus kemudian milih kampus sudah stres, lulus lagi nanti milih perguruan tinggi bingung lagi. Ya, saya ketemu beberapa orang tua yang dia bingung, anaknya oleh psikolog karena anaknya pinter, IPA diarahkan. Baru kemarin saya ketemu seorang orangnya, orang sangat sederhana, kemudian anaknya di satu, bahkan anaknya itu di satu sekolah oleh psikolognya diarahkan anaknya ini dia harus jadi dokter. Orang tuanya bingung, gimana cara nyekolahkan anak saya ke dokter. Saya katakan, kenapa harus psikolog itu mengarahkan anaknya menjadi dokter? Ya. Seharusnya orang tua seperti kita ini mengarahkan anak kita bukan menjadi tertentu, tapi bagaimana anak kita menjadi orang-orang baik. Ya. Tujuan pendidikan Islam adalah mendidik seorang murid menjadi manusia yang baik, a good man. Itu tujuan yang terpenting. Manusia yang baik itu adalah manusia yang dia mampu mengoptimalkan semua potensinya untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Itu disebut dengan a good man, manusia yang baik. Jadi kalau memang anak kita tidak terlalu cerdas, ya jangan kita bebani dia dengan kemampuan yang dia tidak mampu. Ya. Jadi kalau memang dia cerdas, diarahkan dia untuk mencapai derajat keilmuan. Saya kira dulu ada sistem, dulu ketika saya SMA, itu saya di SMPP. Ada dulu seperti kalau dia memang mau kuliah, ya, diarahkan ke jalur intelektual. Kalau memang dia mau kerja, dia diarahkan ke skillnya yang dikembangkan. Sebenarnya di kita pun sudah ada SMK juga yang bisa mengembangkan itu. Karena kadangkala, Bismillahirrahmanirrahim, ini beban yang dibebankan kepada anak didik terlalu berat, Pak. Ya, anaknya bisa stres. Kalau dia lulus, nyari kerja gak dapet, orang tuanya nanti banding-bandingin. Kamu udah lulus dari kampus terkenal, masih juga nganggur. Masih juga kerja kamu kayak gitu. Teman-teman kamu udah punya ini, punya itu, udah bisa ini, bisa itu. Nah, ini orang tuanya juga akhirnya menjadi beban bagi anaknya. Padahal seharusnya ya, orang tua itu bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu wa yuhsina murdiahu wa yuhsina adabahu." Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, memberikan pengasuhan yang baik, dan menjadikan pendidikan anaknya baik, adabnya baik. Ya, anaknya menjadi orang yang beradab. Jadi kalau anak kita itu mampu, cerdas, ya, kita arahkan ke satu bidang tertentu, tetap kita sebagai orang tua berkewajiban untuk mendidik anak-anak kita sesuai dengan tujuan pendidikan Islam yang utama, yaitu mendidik manusia yang kulli, bukan yang juz'i. Ya, yang kulli itu akan terbentuk kalau anak itu mampu memahami ilmu-ilmu yang fardhu ain. Jadi praktisnya begini, misalnya, kalau anak kita cerdas, kita arahkan ke satu bidang itu supaya dia menjadi orang yang profesional, dia menjadi orang yang terbaik di bidangnya, maka kita tetap berkewajiban mengarahkan anak kita untuk menguasai ilmu-ilmu yang fardhu ain. Ilmu yang fardhu ain adalah ilmu-ilmu untuk keselamatan agama dia di dunia dan akhirat. Itu yang fardhu ain, artinya ilmu yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Yang pertama tentu ilmu akidah. Maka tujuan pendidikan Islam yang tertinggi, ya, dia menjadi manusia yang baik. Dari manusia yang baik adalah pertama manusia yang mengenal Tuhannya. Ya, dan manusia yang mengenal Tuhannya pasti dia mengenal dirinya. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Jadi dia kulli. Dia harus mengenal dirinya, siapa dia, itu yang terpenting. Saya manusia, saya hamba Allah. Saya nanti akan mati, saya akan menghadap kepada Sang Pencipta. Saya akan bertanggung jawabkan kehidupan saya di akhirat nanti. Kehidupan akhirat itu kehidupan yang abadi. Nah, itu worldview dia. Ini harus terbentuk, yang disebut dengan ma'rifatullah. Jadi seorang anak didik, seorang sarjana, sesuai dengan jenjangnya masing-masing, maka dia harus memahami ma'rifatullah itu semakin mendalam sesuai dengan tingkatannya. Nah, disinilah muncul kita problematika, karena ada ketimpangan. Ya, kawan-kawan kita yang sedang belajar ke luar negeri, mereka bersemangat agamanya tinggi. Saya banyak menjumpai juga beberapa teman dari BI yang sedang belajar di sana. Cuma yang dari BI ini menimbulkan kecemburuan, ya, karena dia uang sakunya per bulannya 2000 pon, yang dari jalur Diknas 750 pon. Jadi kebetulan saya ketemu di sebuah seorang mahasiswa di London, kemudian sampingnya pas sebelah rumahnya yang dari BI sedang tugas belajar. Jadi akhirnya yang 750 pon ini, dosen-dosen perguruan tinggi ini, mereka sekarang nuntut ke Diknas, ya, karena dengan 750 pon kami pas-pasan. 750 pon itu berapa? Sudah sekitar berapa juta ya? 13-an atau 14 juta sekarang. Dari 950, jadi saudara-saudara kita yang sedang belajar di sana, mereka belajar sains, belajar ilmu-ilmu yang fardhu kifayah. Nah, ilmu-ilmu yang fardhu ain, mereka bertanya. Problemnya bukan hanya untuk diri mereka, problem anaknya. Jadi saya banyak menjumpai orang tua yang kemudian bertanya, bagaimana anak saya sekarang kulit sekolah, di sekolah umum, ya, di sekolah secondary school rata-rata, kemudian ada juga yang sudah kuliah. Nah, mereka berinteraksi dengan berbagai golongan, ya, berbagai agama juga. Nah, kemudian mereka datang ke rumahnya, bertanya lah sama orang tuanya. Pertanyaan yang banyak ditanyakan adalah seputar pluralisme. Ya, misalnya, Pak, apa betul Pak nanti yang masuk surga itu hanya orang Islam? Ya, nah, ketika ditanya seperti itu, kan teman-teman saya ini baik. Masa hanya karena mereka tidak beragama Islam terus mereka masuk neraka? Ya, apa hanya kita aja orang Islam yang masuk surga? Bukankah mereka orang-orang baik? Ini problem. Ya, saya bilang, nah kalau begitu orang tuanya harus pintar. Karena enggak ada tempat lain mereka bertanya kecuali kepada orang tuanya, kepada ibunya terutama. Akhirnya ibunya harus mampu juga menjawab persoalan-persoalan yang rumit. Yang kedua, orang tua harus mampu juga mengerti tentang konsep ilmu. Jadi konsep keluarga sakinah, bahwa hanya bagaimana kalau keluarga sakinah itu suami istri dia saling menghormati dan seterusnya, itu perlu juga sekarang ditingkatkan. Orang tua itu bertanggung jawab kepada anaknya sampai konsep ilmu, supaya orang tua bisa mengarahkan kalau anaknya kuliah di ITB itu dia kuliah fardhu kifayah. Ya, berarti anak kita dia wajib mencari ilmu yang fardhu ain. Ini berapa orang tua saya sampaikan, nah kalau bapak anaknya di ITB kuliah, ngajinya di mana? Harus jelas. Ya, orang tua harus juga tahu anaknya sekarang di situ dititipkan ke siapa. Dia nanti ilmu fardhu ainnya dapatnya dari mana? Ya, sebab ada persepsi yang keliru, bahkan banyak dokter juga di Inggris itu yang berpikiran semula, Pak, saya kan bidang saya kimia, gak perlu dong saya belajar agama. Saya bilang itu keliru, karena kewajiban mencari ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah itu dibebankan oleh Allah kepada semua orang muslim. Setiap orang muslim, apapun dia statusnya, kesibukannya, ya, kapanpun juga dia wajib mencari ilmu yang fardhu ain, agar dia bisa selamat agamanya, agar dia bisa ibadah dengan baik. Itu fardhu ain sifatnya. Dan fardhu ain ini dinamis juga. Jadi sampai saya bujuk beberapa orang di sana, karena dia dosen pinter ya, bidang sains, sayang kalau Anda berpikir seperti ini. Sebab so, nanti kalau Anda pulang ke Indonesia, Anda akan dianggap orang minimal, saya bilang, yang kuliah di Inggris ini kan orang pinter. Anda ini orang pinter. Ya, setelah Anda pinter, Anda pulang, Anda mempunyai status sosial yang tinggi, Anda bisa memahami agama dengan baik, insya Allah dakwah Anda itu lebih diterima oleh masyarakat. Syaratnya adalah idza faqih. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-insan kalamadan kama'adzi dzahab wal fiddah. Khiyarukum bil jahiliyah, khiyarukum bil Islam. Kata Rasulullah SAW, manusia itu laksana barang tambang, seperti barang tambang emas dan perak. Siapa yang diantara kamu terbaik di zaman jahiliyah, dia akan terbaik juga di zaman Islam. Idza faqih. Kalau dia faqih, kalau dia paham Islam. Umar bin Khattab itu ketika jahiliyah dia orang terbaik di masa jahiliyah. Ketika dia masuk Islam, dia terbaik juga di zaman Islam. Idza faqih. Ya. Khalid bin Walid seorang ahli perang di zaman jahiliyah, ketika dia masuk Islam, dia menjadi yang terbaik juga di zaman Islam. Ya. Jadi kalau orang itu hanya faktornya dia belum belajar Islam saja, itu mudah. Sehingga waktu di sana kami bikin workshop-workshop di beberapa kota tentang Islam, dan problemnya memang mereka kemudian bertanya, sekarang bagaimana kami harus belajar Islam yang sistematis, yang baik? Ya, sebab kalau belajar Islam itu tidak sistematis, tidak jelas kurikulumnya juga, tidak jelas juga arahnya kemana, sampai tahapannya seperti apa, akhirnya orang juga bingung. Ilmu Islam ini juga sangat luas. Sama dengan kalau kita mau belajar fisika, kimia, nggak ada panduan kurikulum, kita juga bingung. Mulai dari mana dulu belajar matematika, mulai dari mana dulu belajar kimia, mulai dari mana dulu belajar ekonomi. Belajar Islam pun ada tahapan-tahapan. Kitab-kitab yang dibaca ini dulu, nanti ini, setelah itu ini, pemahamannya ini. Dan saya bilang harus ada ujian juga ya. Kalau belajar kimia, fisika ada ujian, kalau belajar agama gak ada ujian. Bentuk ujiannya tidak harus seperti sekolah itu, tapi pemahaman itu ada ujiannya. Jadi alhamdulillah kemudian cukup banyak yang menerima ide seperti itu, bahwa seorang muslim yang dia ahli di bidang tertentu, kalau dia kemudian mau mendalami Islam, dia akan hebat. Saya yakin kalau orang seperti Ibu Sri Mulyani ini ya, kemudian mau belajar tafsir, belajar hadis, itu gak lama, cepat tuh bisanya. Karena pinter. Mudah-mudahan kalau sudah ke bank dunia nanti masih ada waktu untuk ngaji lagi. Tapi kalau belajar itu tidak ada berhentinya. Jadi kalau kita berhenti dari satu bidang ilmu, kita bisa melanjutkan ke bidang terus sampai akhir hayat kita. Nah konsep itulah yang bisa nanti ya, mengarahkan kita untuk belajar yang sehingga menjadi manusia yang kulli tadi, seperti universitas. Sekarang kita harus, memang idealnya kalau ada satu universitas ya, yang menggabungkan antara fardhu ain, fardhu kifayah di dalam satu kampus ya, dan kalau saya sudah mengalami hal seperti itu, sebenarnya kampusnya dibubarkan juga ya, di kampus saya dulu betul-betul konsep itu diterapkan ya, Jadi kami dari berbagai bidang keilmuan bisa ngambil bahasa Arab bareng, ngambil hadis bareng. Kemudian yang nanti kedokteran yang ngambil bidangnya, yang lawyer bidang hukum, yang saya ngambil bidang comparative religion sendiri, yang bidang pendidikan sendiri. Tapi ada beberapa ilmu yang semuanya masuk dalam bidang fardu ain. Itu bisa kita terapkan. Ya, ini masih cita-cita lah, mudah-mudahan kami sendiri ingin mewujudkan itu nanti di Indonesia. Ini sebuah kampus yang sangat ideal. Saya lihat untuk mewujudkan kampus yang bagus seperti di Inggris itu menurut saya gak terlalu susah. Ya, beberapa mahasiswa kita saya katakan, Anda bisa gak baru pulang ke Indonesia nanti membuat kampus yang seperti ini negeri kita? Apa susahnya? Sebetulnya bisa. Ternyata di sana pun dia belajar juga sama orang Indonesia. Saya ketemu beberapa orang kita yang jadi dosen. Ada dosen matematika di Nottingham, ada dosen public health di Newcastle, di Manchester dan sebagainya. Banyak orang-orang kita yang jadi dosen di sana. Alumni IPTN pun banyak yang sekarang di Bristol atau di Airbus. Jadi kalau kualitas orang Indonesia, saya nggak ragu. Saya nggak ragu. Banyak, bahkan ada seorang dokter dari ITS yang dibujuk-bujuk oleh Kementerian Pertahanan Inggris untuk tinggal di sana, karena dia juara satu dalam desain alat pertahanan modern. Apa itu namanya saya bingung. Tapi dia nggak mau. Dia akhirnya pulang sekarang ke Indonesia, karena dia bilang ya saya enak-enaknya di sini, lebih enak lah pulang ke Indonesia. Padahal dia termasuk timnya dia itu nomor satu, jadi dapat penghargaan dari Kementerian Pertahanan Inggris. Nah, jadi orang-orang kita maksud saya adalah hebat sebetulnya, banyak yang cukup berprestasi, ya. Tapi kemudian ya tergantung pemerintah kita akhirnya memanfaatkannya bisa apa enggak. Kalau enggak ya pada lari keluar. Jadi rahimakumullah. Jadi keyakinan itulah sebagai seorang Muslim, ya, yang dalam pendidikan ini kita kembali kepada tujuan semula kehidupan, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi pendidikan itu pun apapun jenjangnya, ya, itu diarahkan untuk ma'rifatullah, untuk ibadah kepada Allah. Dan dia tetap harus profesional, ya, dia harus menguasai ilmu fardhu kifayah dan dia harus menguasai ilmu-ilmu yang fardhu ain. Jadi tanggung jawab kita sekarang sebagai orang tua atau sebagai saudara dan sebagainya adalah mengarahkan seperti itu dan tidak menambah beban stres. Ya, anak-anak kita pun begitu. Anak saya pun yang masih SMP, yang mertua itu di satu pesantren, dia kadang-kadang tanya, karena kalau nilainya jatuh dia malu juga. Karena saya ngajar di kantor misalnya, gak enak juga masa anaknya terus nilainya jatuh. Jadi dia merasa kemudian kayak terbebani. Akhirnya harus kita, gak apa-apa, maksudnya kamu nilainya jatuh juga gak apa-apa. Kamu nilainya matematik berapa juga gak apa-apa. Yang penting pokoknya kamu sudah sungguh-sungguh atau enggak, belajar atau enggak. Jadi anak itu kadang-kadang dia terbebani dengan beban-beban, bosan harus begini, harus begini. Ternyata, apalagi kalau orang tuanya nanti banding-bandingan juga, itu aja lebih bagus. Ya, sampai ke pendidikan tinggi. Jadi demikianlah ibu sekalian, ya, terakhir sebelum itu saya ini sekedar ada dua buku yang saya dapatkan di sana dan bukunya jelek semua. Ya, saya luar biasa di Inggris itu buku-buku sehingga kewalahan untuk beli. Tapi dua buku yang sedang saya baca ini, satu judulnya The Truth About Muhammad, Founder of the World, the World's Most Intolerant Religion, Robert Spencer. Jadi ini satu buku yang menyerang Islam. Jadi ada orang-orang sana yang benci betul sama Islam sampai nulis buku seperti ini. Jadi kebenaran tentang Muhammad, pendiri dari agama yang paling tidak toleran di dunia. Jadi ini orang takut dengan Islam nulis buku begini gitu. Jadi nakut-nakuti orang sana supaya hati-hati terhadap Islam. Ini seperti kelompoknya Kids Builders dan sebagainya. Karena di Inggris ada BNP, British National Party. Itu juga gitu, buletin-buletinnya, tabloidnya itu nyerang Islam terus dan selalu mengkampanyekan bahaya Islam di sana. Ada juga masjid yang sudah dibakar. Ya, ada yang dilempar kepala babi juga di sana. Ya, tapi alhamdulillah saudara-saudara kita di sana cukup tabah. Satu lagi itu yang nulis orang Islam sendiri. Ya, karena saya lagi concern dengan satu penelitian tentang homoseksualitas, saya ketemu buku ini di SOAS, Homosexuality in Islam. Ya, Critical Reflection on Gay, Lesbian, and Transgender Muslims. Penulisnya Scott Siraj Al-Haq. Ya, Google. Kayaknya mungkin darahnya campuran, jadi orang Muslim, tapi ini sangat liberal. Jadi buku setebal ini, ya, dengan kajian Quran, fikih yang apa namanya ya, cukup luas itu ujung-ujungnya adalah menghalalkan homoseksual. Nah, ini buku baru 2010 terbit. Ya, saya kira ini nanti di Indonesia cepat, karena di sini sudah ada juga beberapa profesor yang sudah berpendapat seperti dia bahwa homoseksual itu harus diterima. Ya, saya pernah di Republika saya katakan MUI perlu segera mengeluarkan fatwa tentang homoseksualitas ini. Rupanya kemudian saya dikirimi sebuah buku oleh Profesor Dadang Hawari ke rumah saya. Beliau sudah nulis buku tentang terapi terhadap homoseksual. Cukup bagus lah bukunya, dia memberikan banyak, saya dapat informasi dari situ. Jadi ini sekarang ini contoh bahwa orang pun untuk berbuat yang keliru itu juga kerja keras. Ya, ini menurut saya kan ini termasuk penyesatan. Tapi bukunya ini hampir 400 halaman. Jadi 335 halaman. Jadi bekerja keras untuk mengelirukan orang bahwa homoseksual itu halal dalam Islam. Jadi selama ini ulama-ulama itu salah, sudah mengharamkan dan salah paham terhadap kisah Lut, menganggap bahwa kaum Lut itu diazab karena mereka homo. Ya kalau ini benar Pak, berarti 1400 tahun ulama itu bodoh semua. Baru dia aja yang pintar. Logika awalnya begitu. Ya. Jadi dia bilang salah semua itu ulama Islam menafsirkan kisah Lut itu. Nah, baru dia yang benar, katanya kaum Lut itu diazab bukan karena homo. Ya, karena dia durhaka pada Lut, bukan karena homonya. Nah, ini tafsir yang baru. Tapi dia buat tafsir juga artinya. Artinya dia juga pakai ayat Al-Qur'an, pakai hadis juga, pakai dasar-dasar fikih juga yang ujungnya nanti menghalalkan itu. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf kalau ada kekhilafan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.